Adakah isi hatimu? Mengapa selalu gelisah dekatku? Oh, kemarilah kau curahkan segala rasa yang telah lama kau pendam. Oh, padamu. Datanglah, datanglah, dekatlah, aku menunggu. Ku terkat isi hatimu, mengapa selalu gelisah dekatku? Oh, yeah, yeah. Kemarilah kau curahkan segala rasa yang telah lama kau pendam. Oh, yeah, yeah. Tahu, ku tahu, begitu besar rasa cintamu dan terasa mulai menyentuh sanubari. Lalu kau kira hatiku tak pernah ada padamu.